Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, masih berbicara tentang al-mas'alatu tsalitsah wal arba'un, yakni perkara yang ke-43 dari masail jahiliyah, yakni keingkaran mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah mereka ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam 3 ayat. Di dalam 3 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keingkaran mereka. Ayat yang pertama adalah ayat dalam surat Al-An'am. Sayaqulu alladzina asyraku law syaa Allahu ma asyraqna wala aba'una wala harramna min syai'. Orang-orang musyrikin mereka akan berkata, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik, tidak pula bapak-bapak kami, tidak pula kami mengharamkan sesuatu. Artinya di situ apa yang kami lakukan ini tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau Allah berkehendak, bisa apa kami ini? Kami melakukan ini berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan begitu. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma'abadnahum ma'abadna min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Ini juga ayat yang kedua yang maknanya sama. Orang-orang musyrikin menyatakan, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Tidak kami, tidak pula bapak-bapak kami. Tidak pula kami mengharamkan dari selainnya sesuatu. Dan ayat yang ketiga, waqalu law syaa ar-rahman ma'abadnahum. Seandainya saja Ar-Rahman ini Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Kalimat law syaa Allah di situ maknanya adalah menafikan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, punya kehendak, Allah tidak akan meninggalkan kami melakukan kesyirikan terhadap dirinya. Sehingga mereka ahlul jahiliyah adalah orang-orang yang ingkar terhadap takdir. Dan anggapan ini persis seperti anggapan daripada kaum Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasannya manusia tidak terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan mereka. Manusia berbuat kekufuran, keimanan, berbuat kebaikan, kejelekan, itu semua semata murni kehendak si hamba, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah sama sekali. Maka dengan ini orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang mewarisi daripada pemahaman jahiliyah. dalam masalah takdir. Adapun pendapat yang kedua dari kalangan mufassirin menafsirkan daripada ayat-ayat tadi, tiga ayat tadi, lau syaa Allah ma asyrakna, ini kebalikan dari yang pertama. Yakni mereka berhujjah bahwasannya kesyirikan mereka itu diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena seandainya saja Allah tidak ridho, niscaya Allah tidak akan membiarkan kami melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga kalimat lau syaa Allah ma asyrakna itu artinya bahwa apa yang kami perbuat ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada takdir itu. Allah mentakdirkan seperti ini bagi kami. Hanya saja mereka berhujjah dengan takdir Allah atas kekufuran yang mereka kerjakan. Jadi ini dua kelompok yang bertolak belakang. Kelompok yang pertama ingkar terhadap takdir, kelompok yang kedua berhujjah dengan takdir. Sampai pada taraf untuk kelompok yang kedua ini mereka mengatakan bahwa apa yang kami lakukan ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Kami ini mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memang mentakdirkan kami seperti ini. Kami ini hanya sekedar mengikuti kehendak Allah saja. Begitu kata mereka. Jadi bisa difahami ya dari dua pendapat ini, dua kelompok yang masing-masingnya kelompok jahiliyah, sama-sama jahiliyahnya. Kelompok pertama ingkar terhadap takdir dan bahwasannya mereka semua melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak diri-diri mereka. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasannya segala sesuatu ini ditakdirkan oleh Allah sehingga kami hanya sekedar mengikuti dan menjalani apa yang telah digariskan olehnya. Maka apa yang kami kerjakan ini dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan itu merupakan sesuatu yang Allah kehendaki. Dan karena Allah kehendaki maka berarti Allah Subhanahu wa taala merintahi kami. Dan perbuatan kami ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala pada takdirnya. Jadi mereka berhujjah dengan takdir atas perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut dan meridhai. Dan ini merupakan ucapan daripada Jabriyah. Maka kedua kelompok ini adalah kelompok yang sesat dan Ahlussunnah wal Jamaah berada pertengahan di antara dua kelompok sesat tersebut. Jadi, kembali kepada apa yang akan dibacakan ataupun apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan, Allah Taala, beliau menyatakan, fal ayat tadullu ala ahadi ma'nayain. Maka ayat-ayat tadi, ini tiga ayat yang tadi dibacakan, menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Imma nafyul qadar wa imma ithbatul qadar wal ihtijaju bihi 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama yakni menafikan, meniadakan dan membuang takdir, tidak ada itu takdir. Makna yang kedua, menetapkan takdir dan berhujjah atas Allah, ya, berhujjah terhadap Allah, ya, kepada Allah dengannya, dengan takdir itu bahwa ini semua adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah dan Allah ridho, kata mereka. Taib, apakah hal tersebut dibenarkan? Apakah argumentasi tersebut tepat? Apa yang mereka katakan tersebut? Jawabannya batil. Itu adalah kebatilan. Karena itu adalah kebatilan, faraddallahu alaihim, Allah pun membantah mereka biqaulih, dengan firman-Nya. Ya, ini lanjutan daripada ayat-ayat tadi itu, ya, sebagian ayat ya. Ayat yang ana bacakan pertama tadi surat Al-An'am. Lanjutannya, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Mereka akan berhujjah kan. mereka mempersiapkan argumentasi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hujah. Ya. Hujahnya apa? Hujahnya bahwasannya apa yang mereka kerjakan ini kan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kami menjalani apa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa salah kami? Mereka merasa punya hujah dengan itu. Maka Allah katakan, yang namanya hujah itu dengan ilmu. Iya kan? Yang namanya hujah itu kan ilmu. Bukan prasangka, bukan terkaan, bukan dugaan. Ya. Kalau prasangka, praduga, dan menerka-nerka itu bukan ilmu. Ya. Dan itu bukan hujah, karena bukan ilmu. Karena Allah menyatakan, Qul hal indakum min ilmin. Katakan kepada mereka, apakah kalian punya ilmu? Kalian tahu Allah mengendaki seperti itu, agar kalian melakukan begini dan begitu. Kamu tahu dari mana? Allah menurunkan kitab, Allah mengutus Rasul, menjelaskan tentang kemauan Allah, menjelaskan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bagi yang mengikuti Rasul dan menjalankan kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di atas ilmu. Dia mentaati Allah di atas ilmu. Iya kan? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Rasul utusan Allah, itulah ilmu. Ini yang Allah kehendaki pada saya. Kita sholat 5 waktu, kenapa? Karena diperintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasul SAW. Kita berpuasa, kenapa? Karena diperintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasul SAW. Dan seterusnya, ilmu. Ya. Ini kita punya hujah di Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau perintahkan begini dan begini, kami melakukan ini dan ini, ketaatan kepadamu ya Allah. Allah melarang di dalam Al-Quran, ya, berzina, mencuri, riba, khamr, berjudi, durhaka kepada orang tua, dusta, ghibah, namimah, dan seterusnya. Haraman banyak sekali. Ya, kita tinggalkan itu semua ya Allah, mentaati Engkau. Ilmu. Nah, sekarang ya, seseorang melakukan ya, sesuatu dari berbagai macam kemaksiatan dan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian dia mengatakan, ini kan dikehendaki Allah. Lu dari mana? Kamu taunya dari mana? Taunya dari mana kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Enggak bisa jawab. Di akhirat nanti tidak punya hujjah. Seseorang tidak bisa mengatakan untuk sesuatu yang belum terjadi kok ditakdirkan oleh Allah. Iya kan? Kamu tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah, ya. Saya melakukan ini karena ini ditakdirkan lu. Enggak bisa. Dari mana kamu tahu kalau itu ditakdirkan oleh Allah? Sehingga Allah menyatakan, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu sehingga kalian keluarkan kepada kami, mana ilmumu? Itu jawabannya. Ai ma hiya al hujja ala hadzal qaul wa huwa anna Allah lam yasha hadzal kufur wa hadzal af'al. Ini tayyib, ini untuk yang pertama. Yani apa hujjah pendapat kalian, pendapat yang pertama, yang ini yang menafikan dan meniadakan dan tidak percaya terhadap takdir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kekufuran. Hadil af'al, perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa? Ini akan agak sedikit rancu ya, karena ada dua pendapat tadi yang kedua-duanya ini bertolak belakang dan kedua-duanya sesat, sehingga harus konsentrasi untuk memahami ini. Kalimat qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, sebetulnya kalimat ini bantahan kepada kelompok yang kedua sebetulnya. Ya. Kelompok yang kedua yang mereka berhujjah dengan takdir terhadap kekufuran mereka. Wala tafsir afanina, ini tafsiran yang kedua, yakni yang berhujjah dengan takdir. Mahiyal hujjah ala anallaha radhiyalakum hadhil af'al. Apa hujjah kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian terhadap perbuatan-perbuatan kalian ini? Wa hadzal kufur, dan kekufuran kalian ini. Wa hadzal syirk, dan kesyirikan-kesyirikan kalian ini. Mana dalilnya? Ya, mahiyal hujjah, apa hujjahmu? Apa argumentasimu sehingga kalian mengatakan bahwasannya kekufuran ini Allah ridhoi, kesyirikan ini Allah ridhai. Wahadil fawahis, dan perbuatan-perbuatan fahisa ini Allah ridhai. Tayib, yang pertama, yang menafikan takdir tadi, kita tanyakan, apa hujah kamu, apa argumentasi kamu, dari mana kamu tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya kekufuran, tidak menghendaki terjadinya kesyirikan? Apa hujahnya? Coba tunjukkan, keluarkan. Enggak akan punya hujah, kan begitu? Iya kan? Enggak akan punya hujah. Karena hujah menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini berdasarkan daripada kehendak Allah. Iya kan? Adapun yang kedua, yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kekufuran kami, ridha terhadap perbuatan-perbuatan kami ini. Tunjukkan hujah kamu, mana argumentasi kamu? Tunjukkan, keluarkan kepada kami bahwa Allah itu ridha. Nah, di sini perbedaannya, ya. Ikhwati fillah azakumullah. Kesesatan yang terjadi disebabkan karena mereka tidak mampu untuk memahami perbedaan antara kehendak dengan keridhaan. Nah, itu Allah menghendaki tetapi Allah tidak meridhai. Loh, kok bisa? Iya. Kehendak Allah, yakni segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, semua tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Iya kan? Tidak mungkin terjadi sesuatu di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki. Allah menghendaki. Tetapi Allah tidak meridhai kekufuran, Allah tidak meridhai kesyirikan, Allah tidak meridhai kemaksiatan, Allah tidak meridhai kefasikan, kemunafikan, fahisyah, dan seterusnya. Kalau tidak diridhai, kenapa kok dikehendaki? Ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kehendak dan kemampuan untuk melakukan kehendaknya masing-masing. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang mereka pilih dari segala macam amalan. Allah sudah tahu, ya. Kemudian Allah menciptakan manusia, diberi kehendak dan diberi kudrah. Masing-masing semua manusia sama, modelnya sama, punya kehendak, punya kemampuan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini sudah sering berkali-kali disampaikan. Nah, dalam keadaan Allah itu mengetahui pilihan masing-masing manusia tadi. Nah, di saat orang punya kehendak melakukan ketaatan, Allah berikan kemampuan, ya kan? Untuk menjalankan ketaatan. Berarti Allah menghendaki apa enggak? Allah menghendaki. Di saat seseorang menghendaki untuk melakukan kemaksiatan, Allah beri kemampuan dia untuk melakukan kemaksiatannya. Allah berarti menghendaki apa enggak? Ya, menghendaki. Tetapi apakah Allah ridho? Jawabannya tidak. Kan begitu. Jadi di sini ada perbedaan antara kehendak dengan keridhaan. Tidak setiap yang dikehendaki kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dalilukum annallaha radiyaha? Mana dalil kalian bahwa Allah ridha? Aina dalil? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Apakah di sisi kalian ada ilmu sehingga kalian keluarkan kepada kami? Ilmu kalian itu, pengetahuan kalian dari mana? In tattabi'una illa dhon. Tidaklah kalian mengikuti melainkan hanya sekedar prasangka, praduga. Wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah kalian melainkan hanya sekedar menerka-nerka saja. Itulah modal daripada kebanyakan manusia. Mereka merasa punya hujjah di Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu semua adalah sesuatu yang batil. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengetahui betapa sangat lemah hujjah mereka. Merasa punya hujjah, nanti saya akan berdebat misalnya dengan Rabbul Alamin begitu. Di hari kiamat di mahkamah Allah nanti. Ya, semua ini kan sudah engkau takdirkan ya Allah misalnya. Seolah-olah sudah punya apa? Modal besar untuk berhujjah. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Hujjah mereka lemah, hancur lebur nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada nilainya sama sekali. Tak terpakai, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luluh lantak semuanya. Karenanya setelah itu Allah menyatakan qul falillahil hujjatul baligh. Katakan, maka sungguh milik Allah lah hujjah baligh. Bagi Allah lah hujjah baligh. Hujjah yang sangat kuat, sangat kokoh. Hujjah yang tidak akan bisa ya terbantahkan. Itu hujjah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia di dalam kehidupan dunia ini ya sepantasnya mereka mengkasihani dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dia melakukan dan melaksanakan apa yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agamanya. Jangan merasa sok punya argumentasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang pinter keblinger, ini orang-orang yang sok punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang keminter. Padahal dia itu sama sekali bukan orang pintar. Ya. Sama sekali jauh daripada kepintaran. Itu justru mengikuti pola pikir ala jahiliyah, ya. Cara berpikir seperti itu sudah ada pada zaman jahiliyah. Sudah ada. Mereka waqalu law syaa ar-rahman ma'abadnahum. Seandainya saja ar-rahman ini Allah menghendaki ini saya akan beribadah kepada berhala-berhala. Sudah dijadikan hujjah oleh ahlul jahiliyah. Kalian bukan orang yang pertama dan bukan orang yang istilahnya mendapatkan ide kreatif, inovatif dalam masalah ini. Kalian ternyata hanya sekedar mewarisi dari ahlul jahiliyah. Wallahul musta'an. Qul falillahil hujjatul baligh falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakan, milik Allah lah hujjah baligh. Hujjah yang tak tertandingi, ya. Hujjah yang sangat kokoh, sangat kuat, yang tak terkalahkan. Jangan berani-berani untuk kemudian berhujjah, beradu argumen dengan Allah nantinya, ya, dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan merasa punya argumen, meninggalkan agama dan melakukan berbagai macam perkara-perkara menyimpang merasa punya argumen. Falau syaa la hadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan kalian berada di atas hidayah semuanya. Bisa. Sebagaimana Allah menciptakan malaikat semuanya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, mampu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, mudah, ya. Hati-hati para hamba itu sekedar dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa. Yang kafir langsung seketika menjadi mukmin dengan keimanan dan ketakwaan yang paling tinggi bisa kalau Allah mau. Tetapi tidak demikian hikmah Allah. Allah menciptakan manusia untuk imtihan. Allah menciptakan manusia untuk diuji. Ya. Itu ujiannya di situ itu. Ada orang yang gemblung, dia mengatakan, "Lah wong katanya Tuhan itu maha kuasa, maha segala-galanya. Lah kok katanya ada orang melakukan ini itu demi membela agama. Ya kalau memang Tuhan seperti itu enggak perlu dibela," kata dia. La haula wala quwata illa billah. Ini gemblung. Ya, enggak paham terhadap hakikat imtihan. Ini gambarannya saja ya, orang yang paling gampangannya lah. Ya. Guru kepada murid gitu sajalah. Dia ingin menguji muridnya. Apa karena guru itu enggak tahu tentang hasil ulangannya? Enggak tahu tentang jawaban-jawabannya. Ditanyakan kepada murid-muridnya begitu. Ya. Ya enggak. Bukan itu masalahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada manusia, kepada umat manusia ini. Allah ciptakan dan Allah berikan ujian. Umat manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Sehingga dengan itu diberi imtihan. Dan masing-masingnya nanti akan mempertanggungjawabkan daripada apa yang telah diperbuatnya di dunia. Di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan masing-masingnya. Allahu jalla wa ala yahdi may yasha wa yadhillu may yasha. Allah jalla wa ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki pula. Li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Karena satu hikmah darinya subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberi hidayah, ada yang diberi kesesatan ya, dari hamba-hambanya ini. Wa ya'lamu man yastahiqqul hidayah, dan Allah tahu siapa-siapa yang pantas mendapat hidayah. Wa ya'lamu man la yastahiqqul hidayah, dan siapa-siapa yang tidak pantas diberi hidayah. Allah tahu. Sehingga tidak akan salah di dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufiknya. Ini diberi taufik, ini tidak. Karena taufik dan hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak hamba. Hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keadilannya. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran, masing-masing diberi hati, ya kan? Masing-masing diberi lisan untuk bersyahadat, ya. Dengan akal dan pikiran dia, dia bisa berpikir mana kebenaran, mana kebatilan, mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Ya kan? Dengan lisan dia bisa menyatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allah beri kaki, beri tangan, beri mata, beri telinga dan seterusnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya juga demikian. Orang yang dilahirkan cacat tidak mampu untuk melakukan satu bentuk ibadah, tidak diwajibkan oleh Allah ibadah yang dia tidak mampu. Ya. Semuanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak menjanjikan setiap hamba akan diberi hidayah, enggak. Ya. Allah tidak menjanjikan itu. Startnya sama. Ya, startnya sama. Masing-masing hamba diberi start yang sama. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing kita minta kepada Allah hidayah, terus minta hidayah. Karena kalau tidak diberi hidayah kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamanya tidak akan dapat untuk bisa mendapatkannya. Dan hidayah itu murni fadilah. Dan fadilah itu wallahu yu'ti min fadlihi may yasha. Allah memberi fadilahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Tidak kemudian Allah akan memberi fadilahnya kepada seluruh hamba-Nya. Wa huwa ya'lamu man yastahiqqul hidayah wa man la yastahiqqul hidayah. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa-siapa yang pantas diberi hidayah. Fala yad'ul hidayata illa fi mawdi'iha sahih al-la'iq biha. Maka Allah tidak akan meletakkan hidayah kecuali tempatnya yang tepat, yang layak dengannya. Ya, ini siapa-siapa yang pantas untuk diberi hidayah, Allah akan berikan hidayah. Orang yang jujur mencari hidayah, mencari taufik dari Allah, mencari jalan yang lurus, ya. Allah nyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Siapa saja yang bersungguh-sungguh mencari hidayah kami, kami benar-benar akan tunjukkan padanya jalan-jalan hidayah kami. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Sungguh-sungguh mencari hidayah, Allah akan beri. Orang yang merasa tidak butuh dengan hidayah, yaitu dia sendiri memang tidak butuh. Dia sendiri memang tidak membutuhkannya. Apalagi sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap agama. Wa radda 'alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim lamma ba'atha ar-rusul. Bingkari syirk wal amr bit tauhid. Dan juga mereka-mereka ini dibantah dengan bahwasannya seandainya saja Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian butuh untuk kemudian mengutus para rasul. Mengingkari kesyirikan dan memerintahkan kepada tauhid. Kalau memang Allah telah ridha terhadap perbuatan mereka, kesyirikan mereka, Sedangkan Allah menyatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi pada setiap umat itu ada rasulnya. Agar u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini segala sesuatu yang menyebabkan hamba melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Falau kana radiyan bi ibadati taghut wa radiyan bil kufri wasyirki ala za'mihi ala za'mikum lamma arsala rusul tanha an dalik. Seandainya saja Allah itu telah ridho, Allah memang ridho terhadap peribadatan kepada berhala, ridho terhadap kekufuran dan kesyirikan sesuai dengan anggapan kalian wahai musyrikin, maka tidak ada perlunya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul melarang hal tersebut. Ya. Kenapa sesuatu yang diridhoi kemudian dilarang dengan diutus para rasul? Ya, diturunkan kitab menjelaskan tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya cara berpikir kalian itu terbalik. Kalian berpikir keliru. Fadalla hadza ala annahu la yardul kufur wala syirk wala al ma'asi wal mukhalafat. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kekufuran, tidak ridha terhadap kesyirikan, dan tidak ridha kepada terhadap kemaksiatan-kemaksiatan dan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan syariat. Jadi intinya bahwasannya di sana ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah yakni kehendak Allah terkait dengan apa yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan yakni apa yang diutus olehnya para rasul, dibawa oleh para rasul dan diturunkan dengannya kitab-kitab. Itu adalah iradah syar'iyah, kehendak Allah secara syar'i. Itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diridhai. Adapun iradah kauniyah yakni kehendak Allah yang terjadi di alam semesta ini, dalam artian segala sesuatu dari alam semesta ini semuanya terjadi pastinya dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Apapun yang terjadi itu pasti disebabkan karena Allah menghendaki. Nah, itu namanya iradah kauniyah. Kesesatan daripada Jabriyah dan Qadariyah adalah karena mereka tidak faham terhadap perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Ya. Tidak faham terhadap iradah apa? Kauniyah dan iradah syariah. Perbedaannya apa? Tidak faham. Sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan tersebut. Bal ba'duha tayyib bal yubghiduha tayyib. Di sini tadi kalimatnya belum selesai. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kitab menjelaskan tentang haramnya kemaksiatan, bahaya kesyirikan dan kekufuran. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak ridha terhadap perkara-perkara tersebut, bal yubghiduha, bahkan Allah murka terhadapnya. Wa yunkiruha Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah mengingkarinya. Fala yalzam min takdiriha annallaha yuhibbuha. Maka tidak harus sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah berarti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Tidak ada talazum, artinya tidak ada kemestian, tidak ada keharusan, ya, antara sesuatu yang Allah kehendaki terjadinya dengan bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi surati Az-Zukhruf. Demikian pula di dalam surat Az-Zukhruf. Radda 'alaihim biqaulihi. Malahum bidzalika min ilm inhum illa yakhrusun. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka yang menyatakan wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Mereka mengatakan seandainya saja Allah menghendaki niscaya kami tidak akan beribadah kepada berhala. Itu hanya prasangka mereka saja. Mereka hanya berhujjah dan berargumentasi dengan dhunun, dengan prasangka. Malahum bidzalika min ilm. Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menerka-nerka saja. Menerka-nerka bahwasannya ini ya diridhoi. Kalau enggak, mestinya kita tidak akan bisa melakukan seperti ini. Kalau kehendak kita berbenturan dengan kehendak Allah, maka pasti yang menang adalah kehendak Allah. Berarti sekarang ini kita melakukan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita dan tidak melakukan apapun terhadap kita, ya berarti kita ini diridhoi. Ya. Lakukan terus. Itu dari mana kamu tahu kalau Allah meridhoi? Dari mana? Nah, ini dari sekedar praduga, prasangka. Karena dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala membiarkan karena belum mengutus rasul. Setelah mengutus rasul, maka mereka, ya, kalau umat-umat terdahulu, orang yang ingkar terhadap rasulnya langsung dibinasakan. Hanya untuk Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, ya. Masih diberi tangguh oleh Allah, diberi tangguh oleh Allah. Sebagian mereka dibinasakan dalam peperangan-peperangan, tetapi banyak di antara mereka sampai detik ini orang-orang kafir dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istidraj. Tapi di saat Allah hendak membinasakan mereka, sekejap sudah tidak akan ada yang bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih memberikan dan mengulur waktu untuk mereka, mengharapkan mereka kembali bertobat. Allah berikan berbagai macam tanda-tanda kekuasaannya agar mereka kembali dan bertobat. Tetapi kebanyakan manusia, mereka memilih untuk ingkar dan justru semakin bertambah kekufurannya. Wa nukhawifuhum fama zadahum illa tughyanan yara. Kami takut-takuti mereka dengan berbagai macam, ya, bencana-bencana alam, tetapi justru bukan menambah mereka kecuali semakin kufur, tughyanan kabiro, semakin melampaui batas. Baru saja diberi tsunami misalnya, atau diberi likuifaksi, setelah itu tidak lama setelahnya justru melakukan sedekah bumi, menyembelih sapi, kepalanya dipendam di situ, kerbau, larung, laut. Takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada penguasa lautan. Oh, ini berarti kurang sajen. Sajen yang kemarin itu kurang. Ya. Allahul musta'an. Diberi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini melek bahwa kalau Allah mau, ya, dalam sekejap hancur lebur kalian ini. Bayangkan, likuifaksi itu hitungannya hanya sekedar detik itu. Ya, detik, enggak ada satu menit. Dalam satu detik hitungannya blup sudah. Ya. Bagian yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Seluruh manusianya hilang beserta dengan berbagai macam apa yang ada di atas permukaan bumi. Hilang sekejap. Itu kan tanda kebesaran yang luar biasa sebetulnya. Tapi kalau orang-orang yang kemudian hanya sekedar mengandalkan kejeniusan akalnya, oh, ini tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada ini. Kehendak Allah tidak ada, ini kehendak Allah. Ini bisa kok di buktikan secara ilmiah. Ini yakni daerah-daerah ini daerah yang dilewati oleh patahan-patahan bumi yang sangat riskan untuk terjadi likuifaksi. Jadi likuifaksi itu bisa diprediksi dan bisa, ya, di logika secara teori. Dengan itu tidak ada kaitannya dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Tambah apa? Buyak bundil. Tambah ndak karu-karuan. Wallahul musta'an. Tayyib. Fahum yataqawwaluna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun. Mereka taqawul, yakni mengada-adakan ucapan atas Allah perkara yang mereka tidak ketahui. Ini dengan mereka mengatakan bahwa perbuatan kami ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil umur, ya, dikehendaki dan diridhoi, ya. Kalau dikehendaki saja memang iya dikehendaki, tetapi Allah tidak ridho. Wa hadhil umur la yajuzul kalam fiha illa bidalilin minasyari. Sedangkan perkara-perkara ini tidak boleh berbicara tentang masalah ini kecuali dengan dalil dari syariat. Ya, ini perkara-perkara terkait dengan takdir. Dalil min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari kitabullah, dari sunnah rasul. Wala yu'tamad fiha 'alal uqul. wala ya'tamidu fiha 'alal 'uqul wal afkar wal ara, dan tidak boleh untuk seorang i'timad kepada akal dan pikiran dan pendapat semata. I'timadnya kepada akal. Akal manusia pendek. Pikiran, pikiran manusia itu juga sangat terbatas sekali. Ara, pendapat-pendapat, kila wa qala. Sedangkan apa ini perkara yang tidak dijangkau oleh akal. Takdir Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa dijangkau oleh akal? Sedangkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saja banyak dari kita yang tidak bisa untuk menjangkaunya. Tidak mampu, bahkan suatu yang kasat mata sekalipun, terlihat sekalipun, tidak mampu untuk akal-akal manusia menjangkaunya. Bagaimana dengan perkara gaib? Dia itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya bisa merasakan angin, tapi seperti apa bentuknya angin ini kita enggak bisa, padahal angin senantiasa setiap hari ya kita berhadapan dengannya. Udara yang kita hirup ini enggak pernah kita bisa melihatnya seperti apa bentuknya. Ruh yang ada pada diri-diri kita, setiap kita yakin bahwa diri kita punya ruh, sudah apa bentuknya kita enggak tahu, padahal itu senantiasa berada bersama dengan kita. Apalagi perkara-perkara yang jauh daripada itu. Akal kita itu amat sangat terbatas. Sehingga tidak sepantasnya orang menyombongkan diri di hadapan Allah, di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.